Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد pembahasan kita terakhir barakallahu fikum dari kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbah adalah bab at-tawadhu atau qudsiyatu shadaqah. Artinya kita sekarang memasuki bab at-tawadhu'u wa takabbur. Bab perintah untuk senantiasa tawadhu, merendah diri, dan larangan untuk takabbur. Tawadhu, merendah diri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma tawadhu ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang tawadhu, merendah diri di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat dia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqfid janahaka lil mu'minin dan rendahkan dirimu di hadapan setiap mukmin. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, itu di antara sifat kaum mukminin. Azillatin 'alal mu'minin, di hadapan kaum mukminin dia merendahkan diri, di hadapan kufar dia adalah orang yang izzah. Begitulah kehidupan seorang muslim. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ketika dia di hadapan orang mukmin, dia adalah orang yang paling rendah diri. Tawadhu, merendah diri, merendah hati. Tapi ketika dia di hadapan orang kafir, dia adalah orang yang izzah. Orang yang memiliki harga diri, bukan menunjukkan sebagai orang yang mengemis kekuasaan ataupun kekayaan, tetapi dia adalah sebagai orang yang izzah. Ini at-tawadhu. Wat-takabbur. At-takabbur berasal dari kalimat kabbara yukabbir atau takabbara yatakabbar takabburan, yang artinya merasa besar, atau yang biasa diartikan di dalam bahasa kita sombong atau membanggakan. Dan ini adalah penyakit yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sekecil biji zarrah kesombongan. Qalu ya Rasulullah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna na'alahu wa thawbahu hasanan. Ya Rasulullah, kami sangat senang kalau memakai sandal atau pakaian yang baru. Artinya pada saat orang menggunakan pakaian baru atau sandal yang baru ada perasaan bangga diri. apakah ini termasuk ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr atau sombong yang sesungguhnya adalah menolak kebenaran karena meremehkan orang. Menolak kebenaran bukan karena tidak sesuai dengan dalil, bukan karena tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi karena dia melihat yang menyampaikannya merendahkan dan meremehkan orang yang menyampaikannya. Itulah kibr. Fabarakallahu fikum. Dan ini adalah salah satu pintu menuju neraka. Salah satu pintu menuju neraka. Atau salah satu barakallahu fikum usulul khataya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, usulul khataya thalatha. Usul, asal mula terjadinya kesalahan di permukaan bumi ini ada tiga. Al-kibr wal-hasad wa al-hirs. Yang pertama adalah al-kibr. Wa huwa alladhi asara Adam, asara Iblis ila ma sar alayhi. Usul atau asal daripada kesalahan, permulaan daripada kesalahan di muka bumi ini kata Imam Nawawi ada tiga. Yang pertama adalah al-kibr, sombong. Wa huwa alladhi asara Iblis ila ma sar alayhi. Dan itulah yang menjerumuskan Iblis pada kenistaan. Kenapa dia selalu merasa memiliki kelebihan dari orang lain? Dia tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Bukan dia merasa barakallahu fikum lebih benar, lebih memiliki dalil, tetapi dia merasa lebih mulia dan lebih baik dari Adam. Dan memang begitulah karakter dan tipenya orang yang sombong, mesti dia akan selalu memandang dirinya lebih daripada orang lain. Kata Imam Nawawi, usulul khataya thalatha, asal mula terjadinya kesalahan di permukaan bumi ini ada tiga. Yang pertama adalah al-kibr, sombong. Wa huwa alladhi asara Iblis ila ma sar ilaihi. Dan itulah yang menjerumuskan Iblis kepada kenistaan yang dideritanya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Wahai Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dijawab oleh Iblis bukan dengan dalil, bukan dengan hujjah, tetapi dijawab dengan kesombongan. Saya lebih baik dari dia. Subhanallah. Saya tercipta dari api dan dia tercipta dari tanah. Diajak berbicara secara ilmiah, tetapi yang muncul adalah kesombongan. Yang namanya orang sombong akan selalu merasa dirinya lebih baik, lebih benar, paling benar. Yang lain adalah sesat semuanya, bid'ah semuanya, salah semuanya, ya dan billah. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim sebagaimana dalam kitab beliau Al-Fawaid adalah al-hasad. Hasad. Bahwa kesalahan terjadi di permukaan bumi ini berawal dari hasad. Wa huwa alladhi asara ihda ibnai Adam ila masar. Dan ini yang menjerumuskan salah satu dari putra Adam pada ila qatli sahibih. Pembunuhan terhadap saudara kandungnya sendiri. Rela membunuh saudaranya karena hasad. Sehingga barakallahu fikum ketika hasad yang berbicara, maka tidak akan mengenal sahabat dekat, tidak akan mengenal murid, tidak akan mengenal guru. Kalau sudah hasad yang berbicara adalah syaitan. Yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim al-hirs, ambisi kedudukan. Ambisi jabatan. Naam. Ambisi ingin dipandang, ambisi ingin didudukan atau ingin mendapatkan kedudukan sebagaimana orang lain memiliki kedudukan, padahal enggak pantas. Kan berbeda. Kalau orang yang ambisi kepada suatu kedudukan, suatu jabatan, dan dia pantas, itu biasanya akan menjadi baik, karena akan terjadi perlombaan, berarti akan terjadi persaingan. Saya memiliki modal, teman saya juga memiliki modal bisnis. Saya bisnis, dia bisnis. Saya bisnis dan dia berusaha untuk bersaing dengan saya, artinya berarti dia berusaha memajukan bisnisnya, saya juga berusaha memajukan bisnis saya. Kenapa? Ada persaingan dan masing-masing setaraflah, masing-masing punya modal. Sama-sama punya ilmu, yang ini punya ilmu, yang ini punya ilmu. Dan terjadi munafasah, perlombaan, terjadi barakallahu fikum. Apa yang akan terjadi nanti? Yang akan terjadi barakallahu fikum, menyebar kebaikan di umat. Dakwah menyebar. Kenapa? Yang ini berlomba, yang ini berlomba, sehingga tanpa disadari barakallahu fikum. Karena saya melihat, waduh, teman saya dia sudah menyebarkan dakwah di sekian tempat, masa saya di sini-sini aja? Saya juga berusaha. Enggak disadari kebaikan menyebar. Yang jelek kalau sudah terjadi al-hirs ini tadi, dari orang yang tidak pantas menduduki kedudukan tersebut. Miskin, melarat, tetapi bayangannya mau bersaing dengan orang yang modalnya 100 juta atau bahkan ratusan juta. Ini orang bisnisnya sudah bisa beli mobil dan bisnis, sementara saya gini-gini aja, motor aja belum lunas. Saya harus bersaing dengan dia. Imma akhirnya terjerumus dalam niat jahat terhadap temannya ini, yakni hasad, dan berusaha untuk menjatuhkannya, atau akhirnya dia sendiri yang terjerumus dalam perbuatan yang haram, nekat akhirnya. Entah mungkin merampok, entah mungkin na'udzubillah pokoknya. Ini al-hirs, ambisi. Ketika terjadi barakallahu fikum pada orang, dari orang yang tidak pantas kepada orang yang memilikinya, yang mendudukinya dengan posisi yang memang layak dan pantas, maka akan terjadi kerusakan. Kenapa? Karena dia tidak akan memikirkan bagaimana baiknya, bagaimana baiknya, pokoknya yang penting sama-sama rusak. Itulah hirs, ambisi. Wa huwa alladhi akhraja Adam minal jannah. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim yang menyebabkan Adam dikeluarkan dari surga. Diiming-imingi oleh iblis. Wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon, kalau engkau memakannya engkau akan kekal di surga ini dan mendapatkan kekuasaan. Siapa yang tidak tergiur? Tergiur. Padahal sudah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini barakallahu fikum ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang usulul khataya. Al-kibr wal hasad wa al-hirs. Sombong, hasad dan al-hirs, ambisi duniawi. Ini mukaddimah dari bab beliau tentang at-tawadhu wa takabbur. Qala rahimahullahu taala, wa minha at-tawadhu lil ikhwan. Di antara akhlak seorang muslim yang harus dimiliki oleh seorang muslim di dalam hidup bersama adalah tawadhu terhadap saudara-saudaranya. Bukan berarti kita rendah, tetapi yang namanya merendahkan diri akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wibawa enggak bisa dicari-cari, enggak bisa dibuat-buat. Mau berusaha mencari wibawa dengan gaya jalan, jalannya pun digaya biar kelihatan berwibawa, orang nak malah melihatnya. Kalau orang Tegal ngomongnya panjilei katanya. Yang namanya wibawa kalau mau dicari pertama dengan ilmu dan ibadah, amal saleh, kamu akan berwibawa. kamu akan berwibawa. Enggak usah dibuat-buat. Enggak usah dibuat-buat barakallahu fikum. Kalau mau buat-buat misalnya mau cari-cari wibawa dengan gaya jalan dengan kalau di medan perang leh. Masa di medan perang kelihatan jalan kayak orang kelaparan. Ya musuhnya tambah beringas. Itu barakallahu fikum. Wa tarku takabbur 'alaihim, dan meninggalkan takabbur sombong di hadapan mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini ya ikhwan yang memang terus terang membuat kecewa sebagian orang dan bahkan banyak orang pada dakwah salafiyah dan khususnya di Indonesia ini. Kadang-kadang masyarakat yang tadinya awam enggak pernah taklim, dia terpesona, terpedaya melihat penampilan ikhwan-ikhwan yang taklim rajin, masya Allah ya, akur persaudaraannya, hidupnya sederhana, terus kayak akur tiap hari kayak masya Allah saling silaturahmi, saling ini itu. Dia pun akhirnya penasaran dan akhirnya tertarik ingin taklim. Setelah taklim, walah kayak gini katanya. Kabur akhirnya kadang orang. Ini barakallahu fikum semestinya dijaga. Makanya sering kita ingatkan. Dan sering dan memang harus kita sering ingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Bahwa orang yang terbaik di masa jahiliyahnya setelah dia masuk Islam, setelah dia belajar Islam, mestinya lebih baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku agar aku memerintahkan kalian untuk senantiasa tawadhu. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Dan jangan sombong kalian antara satu dengan yang lainnya. Apa sih yang kita miliki? Masih mending. Ya. Kadang-kadang masih mending kalau orang itu sombong ada bahan yang memang dia sombongkan. Contoh apa kira-kira? Punya mobil misalnya, atau punya kekayaan lah, atau punya ilmu lah, ya pokoknya, atau punya jabatan lah. Masih wajar lah orang mandang. Apa kata orang? Ya wajar lah sombong. Siapa dulu? Dia sudah punya begini, dia sudah punya begini. Yang bikin nek kadang-kadang orang sombong tapi dia punya apa-apa. Dompetnya aja diisi kertas biar kelihatan gemuk. Subhanallah, apa orang kayak gini kita lihat orang? Apa yang mau disombongkan orang seperti ini? Ini benar-benar sombong, enggak tahu diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri satu dengan yang lain. Dan jangan merasa bangga dan merasa memiliki kelebihan. Ini barakallahu fikum. Sehingga suatu organisasi misalnya, atau suatu perkumpulan masyarakat misalnya, akan terjalin kerukunan dan keakuran kalau masing-masing menyadari bahwa saudaranya memiliki kelebihan dari dia. Tapi kapan dia menyadari dan merasa dirinya bahwa sebenarnya itu gak ada yang pantas kecuali saya. Sepertinya kalau tidak ada saya gak bisa apa-apa. Akan rusak semuanya. Tetapi hendaknya ta'awun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Iyadh ibn Himar. Perintah untuk tawaf. Wa qala al-Mubarrad, "An-ni'matu allati yuhsadu sahibuha 'alayha at-tawaf, wal bala'u allati la yurhamu sahibuhu al-'ujub." Kata beliau rahimahullah ta'ala, nikmat yang membuat orang hasad pada dia adalah tawadhu. An-ni'matu allati yuhsadu sahibuha. Nikmat yang paling besar yang membuat orang selalu hasad kepada orang tersebut adalah tawadhu. Tawadhu. Kenapa barakallahu fikum orang tawadhu akan dicintai orang banyak? Orang tawadhu akan disukai orang banyak. Orang tawadhu akan memiliki sahabat yang banyak. Orang sombong makin hari bukan memiliki teman-teman tapi justru dijauhi. Tetapi yang namanya orang sombong kan gak tahu diri. Dia akan selalu hasad dan dia akan mengatakan, kenapa sih orang kok pada larinya ke dia, saya gak ada yang mau berteman dengan saya. Memangnya saya ini kurang apa? Mandi ya 2 hari sekali, pakai parfum juga, tampaknya kurang lebih seperti dia juga. Tapi kenapa orang selalu menjauh dari saya, selalu dia yang dikati, selalu umpulnya pada dia. Lupa dia kalau perbedaannya yang satu tawadhu, yang satu sombong. Yang satu tawadhu, yang satu sombong. An-ni'matu allati yuhsadu 'alayha sahibu wa sahibuhu 'alayha tawadhu. Nikmat. Naam. Dan ini adalah salah satu sarana dan cara menyebarkan dakwah tawadhu. Ini barakallahu fikum. Merendah diri. Kita enggak usah jauh-jauh. Ketika kita masuk di masyarakat misalnya, mungkin kalau di kota gini kita udah biasa. Tapi ketika kita masuk di masyarakat awam misalnya, di pelosok misalnya, itu mau gak mau memang segala gerak-geri kita diperhatikan. Pokoknya mulai dari semenjak kita turun dari mobil sampai itu dipantau bagaimana gerak-geri kita. Dan disitulah memang barakallahu fikum perlu menunjukkan akhlakul karimah kepada mereka. Wal balaghu alladhi la yurhamu sahibuhu al-ujub. Dan adapun bala yang tidak dirahmati orangnya adalah sombongan. Ujub sombong itu bala pada orang tersebut, tetapi berbeda. Tidak dirahmati, musibah tersebut tidak menyebabkan orang lain merahmati dia, malah melaknat dia. Sehingga barakallahu fikum, di antara akhlak di dalam pergaulan sehari-hari, kalau mau ingin terus terjalin keakuran kerukunan adalah tawadhu. Dan barakallahu fikum, hilangkan takabur. Ada orang yang lebih baik dari saya, dari kita, alhamdulillah. Ternyata ada orang yang lebih baik, kan alhamdulillah berat. Ada orang yang lebih berilmu dari kita, alhamdulillah. Dan saya tidak pernah merasa bahwa saya lah yang paling berilmu. Ada orang yang lebih barakallahu fikum mumpuni dari kita, alhamdulillah. Sehingga apapun keadaan kita selalu barakallahu fikum merasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan mungkin di dunia ini merasa terus di atas dan tidak boleh ada yang mengungguli atau ada yang menyaingi. Fasal yang berikutnya atau bab yang berikutnya, jawami'ul isyrah. Wa min jawami'iha qaul Ibn al-Hasan al-Warraq. Jawami', beberapa kumpulan akhlak dalam hidup seharian, di antaranya adalah ucapan Ibn al-Hasan al-Warraq. Wa qad sa'ala Abu Utsman 'an as-suhbah. Dan dia pernah bertanya kepada Abu Utsman tentang persahabatan. Qala hiya ma'allahi bil adab. Kata beliau, yang namanya persahabatan pada asalnya adalah adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ar rasul alaihi salam bi mulazabati al-'ilmi wa ittiba'i sunnah. Adab terhadap Rasul adalah mengikuti sunnah dan mempelajarinya. Wa ma'auliyai wa ma'al auliyai bil ihtiram wal khidmah. Dan bersama wali-wali Allah, para ulama, adalah dengan menghormati mereka dan melayani mereka. Wa ma'al ikhwani bil bushri, wal-indisaf wa tarki wujuhil inkari alaihim. Adapun bersama ikhwan adalah dengan bil-bishri, dengan menampakkan kesenangan, wal-indisaf kegembiraan, dan juga tidak selalu menampakkan wajah pengingkaran di hadapan mereka. Kan enak kalau hidup seperti ini. Ketemu dengan saudara menunjukkan rasa senang, menunjukkan wajah yang senang, dan tidak selalu menunjukkan wajah pengingkaran, wajah ketidaksenangan. Subhanallah, kalau bisa menerapkan hal-hal yang seperti ini. Malam yakun kharqul syari'atin au hadzku hurmatin, selama tidak ada di dalamnya yang merusak syariat atau yang merusak kehormatan seorang muslim. Qala Allah Ta'ala khudzil afwa wa'mur bil 'urf, dan jadilah engkau, ambillah sikap pemaaf dan selalu memerintahkan kepada kebaikan. Ini bedanya sebagian orang. Allah mengatakan khudzil afwa wa'mur bil 'urf, maafkanlah engkau dan perintahkanlah kepada kebaikan. Kata beliau rahimahullahu taala Ibnu Hasan Al-Warraq, wa tarku wujuhil inkar, artinya tidak selalu mengingkari setiap perbuatan yang dilakukan oleh saudaramu walaupun itu jelas-jelas salah. Ini jawaban, termasuk jawaban pertanyaan saya waktu di Surabaya ditanya, bagaimana menyikapi keluarga yang kadang-kadang yang jelas banyak berbuat salah, seperti contoh bid'ah atau yang semisalnya. Saya jawab, sebenarnya kenapa adanya pertanyaan seperti ini, dan ini sering sekali ada pertanyaan seperti ini. Hampir di mana daurah, dan bahkan bukan pada saya saja, mesti ada pertanyaan bagaimana menyikapi keluarga. Kenapa adanya pertanyaan seperti ini? Karena adanya pertanyaan seperti ini, karena adanya suatu kesimpulan, adanya suatu kesimpulan dan opini di kalangan ikhwan bahwa kalau orang sudah salah harus saya ingkari, dan kalau saya ingkari harus saya berbicara, padahal kan salah. Enggak demikian. Kadang-kadang orang tua kita salah minum khamr di hadapan kita misalnya, na'udzubillah. Salah apa enggak? Jelas salah. Paman kita, keluarga kita minum khamr, main judi di rumah kita, jelas mungkar. Selalu pertanyaan, bagaimana cara menyikapi, bagaimana menyikapi. Kadang ada yang jawab, ambil aja judinya baru dibakar. Dominonya diambil baru dibakar. Habis itu dianya diangkat, dilempar keluar sama keluarganya. Kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Karena adanya opini dan adanya kaidah yang salah bahwa seakan-akan kalau saya sudah melihat kekeliruan harus mengingkari, dan kalau harus mengingkari harus bicara. Ini kaidah dari mana? Jelas kaidah yang salah. Terkadang suatu kemungkaran justru dengan kita diamkan malah akan berubah. Suatu kemungkaran justru kalau kita bicara tambah mungkar. Syekhul Islam bersama murid-muridnya ceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, mereka mau ke masjid, melewati beberapa dari pasukan Tatar sedang minum khamr. Kata muridnya, na'mur bil ma'ruf wa nahha 'anil munkar, saatnya kita harus amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, biarkan, tinggalkan mereka, tinggalkan mereka. Kok bisa ya Syekh, mereka minum khamr, mabuk, teler seperti itu lebih mending daripada kalau kamu datangi dakwai mereka dalam keadaan mabuk, teler seperti itu, setelah itu mencela agama. Kenyataan gak biasanya? Jelas kenyataan. Kadang-kadang keluarga kita, orang tua kita berbuat bid'ah di rumah, masih malu-malu di hadapan kita. Bu, cepatan bu, keburu anak kita datang, malu. Masih malu-malu. Ditanya oleh anaknya, pak dari mana pak? Dari tetangga. Padahal bisa acara tahlil. Tetangga yang baik hati pak, kok dikasih berkat? Dia tetangga yang baik hati. Tadi pas lewat, padahal dia sebenarnya dari acara tahlil cuma malu di hadapan anaknya. Tapi karena sang anak ini memang dasarnya dablek, enggak ngerti adat. Nah, bapak ini paling nutup-nutupi mesti dari kematian ya, Pak. Akhirnya anak bapaknya jengkel, berkatnya disambungin di mukanya. Ini makan tuh bid'ah. Setelah itu mau apa? Besok masih mau kesana lagi, kamu apa katanya? Tambah mungkar akhirnya. Tadinya masih dihargai, masih disegani, masih ini. Akhirnya dengan ulah dia sendiri tambah mungkar. Apa begini merubah kemungkaran? Jelas tidak. Ini bukan merubah kemungkaran, berarti menambah kemungkaran. Jadi kadang-kadang orang yang ada di benaknya, pokoknya kalau saya melihat kesalahan, ya harus berarti. Ya repot. Kira-kira bisa gak dia satu mobil naik bis ngelihat wanita-wanita yang gak berhijab? Ngomong sama sopir, "Pir, berhenti, itu ada toko jilbab, toko jilbab sebentar. Semua wanita-wanita ini tak pakai jilbab." Stres. Jadi gak semua terkujuhil ingkar. Kadang-kadang kita melihat seorang teman kita berbuat salah memang di depan kita, saudara kita salah memang berbuat di hadapan kita, dan itu memang salah. Siapa yang gak mengaku kalau itu salah? Tetapi kenapa kita diam? Karena kita lihat sebenarnya orang ini juga udah merasa salah. Kalau kita ingkari malah dia malu. Bisa-bisa dia marah, bisa-bisa dia malu sama kita, setelah itu gak mau ketemu kita lagi. Ini barakallahu fikum, tarku wujuhil ingkar. Artinya meninggalkan pengingkaran terhadap saudara kita. Apa maknanya tidak pernah nahi mungkar? Bukan itu maknanya. Artinya tidak setiap kita melihat dia salah dan keliru, kita terus-terusan menasihatinya. Kadang-kadang kalau justru kebanyakan nasihat, terus-terusan menasihati, malah jenuh orang, malah bosan dan jengkel lainnya. Ini yang patut diperhatikan. Jadi memang yang namanya dakwah bukan hanya sekedar bermodalkan ilmu, tetapi lebih dari itu bermodalkan hikmah, bermodalkan siasat, bermodalkan barakallahu fikum udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'iratil hasanah. Nah, ada orang yang kadang berilmu tetapi tidak punya hikmah. Tahu-tahu masuk Masjid Agung pakai sandal. Dakwah. Lu kenapa? Rasulullah mengatakan, "Shallu fi ni'alikum khaliful yahud." Salatlah pada sandal-sandal kalian dengan menggunakan sandal-sandal kalian dan selisihilah Yahudi. Gimana sih imam masjid kok ngingkari sunnah? Orang mau salat pakai sandal masa enggak boleh? Langsung ambil kesimpulan begitu padahal dia ngawur. Ini jelas barakallahu fikum salah. Semuanya dengan hikmah. Wasuhbatu ma'al juhali bin nazari ilaihim bi aini rahmah. Ucapan beliau, kemudian lanjutannya kata beliau rahimahullahu taala, wasuhbatu ma'al jahli bin nazari ilaihim bi aini rahmah. Dan ketika kita bersahabat dan berteman dengan orang yang jahil, maka kita selalu memandang mereka dengan pandangan rahmat. Mereka ini jahil, mereka ini awam, maka kita selalu mengedepankan pandangan rahmat kepada mereka, bukan selalu mengedepankan pandangan perselisihan. Masuk di masyarakat, di masjid awam, selalu yang dikedepankan perselisihan. Mendengar khutbah-khutbah dari awal sampai khutib selesai, dalam hatinya bid'ah, bid'ah, bid'ah lagi, bid'ah, bid'ah. Yang dicatat itu aja. Enggak demikian. Semestinya kata beliau rahimahullahu taala, wassuhbatu ma'al jahli. Ketika kamu bersahabat dan berteman dan menemukan seorang teman yang jahil dan kamu tahu dia ini adalah jahil awam, maka selalu kamu kedepankan pandangan rahmat kepada dia. Selalu mengedepankan pandangan rahmat. Bukan selalu mengedepankan pandangan permusuhan. Tuh, mereka ternyata musuh dakwah semua. Ternyata mereka ini orang-orang jahil semua tentang sunnah. Masa sholatnya aja kayak gini. Masa saya mengingatkan mereka satu masalah aja ngamuk semuanya. Ini barakallahu fikum nasihat dari beliau. Wa ru'yatu ni'matillahi 'alaika, dan juga memandang atau memperhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirimu. Kata beliau rahimahullahu taala, illam yaj'aluka mithlahum. Artinya kata beliau, ketika kamu melihat kehidupan orang jahil, orang awam, yang pertama kamu memandang mereka dengan pandangan rahmat. Masya Allah, mereka sholatnya seperti ini, tapi artinya mereka sholat, subhanallah, semangat. Ini yang mereka dapatkan dari kiai-kiai mereka, dari guru-guru mereka mungkin. Pandangan rahmat, bukan selalu pandangan perbedaan. Mereka ini sudah berapa puluh tahun masuk Islam, sholatnya masih aja kayak gini. Sholat apa ini seperti ini? Bulu-bulu sudah emosi keluar. Tapi kata beliau, enggak. Justru kamu memandang dengan pandangan rahmat. Yang kedua, kamu memandang kebaikan kepada dirimu. Kamu mengatakan bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku seperti mereka. Wa du'a ila Allah an yu'afiyaka min bala'il jahli. Yang ketiga, engkau berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan engkau dari penyakit jahil. Ini semestinya seorang muslim, seorang mukmin, bukan memandang orang jahil sebagai musuh, bukan memandang orang awam barakallahu fikum sebagai musuh dakwah, tetapi memandang mereka sebagai barakallahu dengan pandangan rahmat, bahwa mereka ini adalah saudara-saudara saya. Mereka begini dan begini barakallahu fikum. Ini ya subhanallah nasihat yang indah dari beliau rahimahullahu taala, di mana kalau diterapkan hikmah yang seperti ini, kita tidak akan selalu merasa sesak nafas walaupun hidup di tengah masyarakat awam. Dan kita tidak akan selalu merasa barakallahu fikum kesepian walaupun di tengah mereka. Dan bahkan kita bisa sejalan dengan mereka tanpa harus terbawa mereka, bahkan berusaha untuk membawa mereka dengan hikmah. Ini barakallahu fikum pembahasan kita pada malam hari ini. Dan mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukup sampai sini aja dulu lah, karena agak capek. Dan insyaallah sudah cukup, sudah setengah jam lebih kok. Khairan barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Dan mungkin ada pengumuman dari Bapak Ketua Yayasan Ibnu Sirin, silakan. Fadhil yang disumur kami. Ada tanya dulu, Ustaz. Apa itu pertanyaannya? Di Tegal kan ada pembahasan kitab ini kan ada dua tempat. Kalau di sini ada juga, walaupun tidak mungkin, bahwa namanya menjadi ubur itu sampai 99 ubur. Dan itu diterapkan kepada semua kaum muslimin. Karena setelah praktekan memang pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi saya pandang mereka masih muslim, walaupun melakukan kesalahan mereka masih melakukan ajaran Islam. Akan tetapi di dalam tempat yang lain dia mengatakan bahwa yang namanya mencari 99 itu khusus kepada kelompok yang melakukan sunnah. Sehingga orang yang ambil kita itu tidak usah dikasih cari benar-benar utur, sudah akhirnya kita jauhi. Karena dalam kitab Mukodimahnya itu yang dikaitkan dengan orang-orang yang komitmen dengan sunnah. Nah, yang saya tanyakan, apakah benar dalam Mukodimah itu tersebut kitab ini khusus untuk orang-orang yang komitmen dengan sunnah saja, tapi untuk seluruh kaum muslimin. Ucapannya itu idza ahqa'un min ikhwanik fatlub lahu 90 udhran. Jika salah satu dari saudara kamu salah atau keliru, maka carikanlah untuk dia 99 udhur. Idza ahqa'un min ikhwanik. Siapa saudara kita? Mereka orang-orang yang melakukan kebid'ahan, apalagi kalau mereka karena jahil, apa bukan saudara kita? Tentu jawabannya saudara kita selama dia muslim, selama dia mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iftatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok dari mukmin yang saling berperang tetapi Allah mengatakan mereka mukmin, dari saudara kalian, maka islahlah di antara mereka keduanya. Sehingga sangat sempit kalau dipahami seperti itu. Artinya pada ujung-ujungnya kembalinya nanti kepada fanatik ta'assub asabiyyah hizbiyyah, bahwa kalau kalian yang dekat dengan saya salah, saya carikan udzur 99. Kalau yang tidak datang ke taklim saya ini, kalau salah langsung sikat dan sikut dan tendang. Maknanya kan begitu. Akhirnya. Dan ini akhirnya kembalinya kepada satu kesimpulan asabiyah. Asabiyah ta'assub hizbiyah, artinya mengkultuskan kelompoknya sendiri. Fana'am barakallahu fikum. Sehingga ketika kalau ada teman, pokoknya yang penting datang taklim kepada saya, kalau salah saya carikan udzur. Tapi kalau kamu gak pernah datang taklim kepada saya, kalau salah gak bakal ada udzur, gak bakal ada ampun. Kalau kamu salah cepat-cepat datang berlutut sama saya akan ampuni kesalahan. Saya akan datang, berikan udzur. Khotob. Beliau mengatakan, idza ahta'un min ikhwani. Jika ada saudara kamu yang salah, kemudian kalau diterapkan seperti itu, apakah mungkin sanggup kita menerapkan makna seperti itu di masyarakat awam kita yang luas ini? Hidup di tengah hutan, kalau enggak di tengah laut. Yang jelas barakallahu fikum takalluf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Takalluf, memaksakan diri. Memaksakan diri. Yang namanya memaksakan diri itu kalau bahasa Jawanya keminter. Kalau bahasa Tegalnya sok pinter. Itu barakallahu fikum dah. Wallahu a'lam bishawab.